lereng gunung menari membelah pagi. Riuh petani beranjak pergi menuju padang menghijau. Biasan jingga mengisi kening, menyengat punggung yang kelam. Nyanyian terdengar lirih mengiringi, mengantar pagi ini. Musim petik padi telah tiba, di lereng luas kecil dan manja terdengar, tak tampak sedih menghias. Anak perawan jalan di pematang, beriring berpegang tangan. Wajah jejaka melirik tersenyum di musim petik tiba. Dan manja terdengar, tak tampak sedih menghias. Anak perawan jalan di pematang, beriring berpegang tangan. Wajah jejaka melirik tersenyum di musim petik tiba.